teluk hatimu aku berlabuh, ku tanamkan jangkar kasihku. Ku gulung layar untuk ku bertemu bersamamu suratan hatiku. Seandai ada sekoci yang datang, itulah diriku yang berlabuh. Anggaplah kehadiran diriku dalam kesucian hatiku. Ku ingin menjadi nahkodamu di dalam lautan cinta, berlayar sampai ke ujung utara menuju tonggak-tonggak tua. Di sana, di sana. Seandai ada sekoci yang datang, itulah diriku yang berlabuh. Anggaplah kehadiran diriku dalam kesucian hatiku. Ku ingin menjadi nahkodamu di dalam lautan cinta, berlayar sampai ke ujung utara menuju tonggak-tonggak tua. Di sana ku ingin menjadi nahkodamu di dalam lautan cinta, berlayar sampai ke ujung utara menuju tonggak-tonggak tua. Di sana, di sana, di sana, di sana.